berkawin. Izinkan aku memujamu. Kau bagai bunga datang dari syurga, harum aroma indahmu tiada terkira. Isipkanlah aku untuk menyuntikmu, akan ku jaga ku sayang sepenuh jiwa. Ku berjanji setia padamu, hanya menghisap madumu. Duhai bunga impian, jangan ragu dan bimbang, aku bukan si kumbang jalan. Ku ingin engkau saja menghias relung jiwa, karena hanya kau yang ku cinta. Abadilah dalam asmara. Setia padamu, hanya menghisap madumu. Kumbang jalan. Ku ingin engkau saja menghias seluruh jiwa, karena hanya kau yang ku cinta. Abadilah dalam asmara. Abadilah dalam asmara. Abadilah dalam asmara. Danang banyak.